Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين حفظني وحفظكم الله جميعا. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Al-Fiqh Al-Miyasar fi Dhawil Kitabi wa Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang membahas seputar al-ghuslu atau mandi, dan terkait pula masalah ini adalah apa saja yang dilarang bagi seseorang yang junub atau berhadas besar disebabkan karena junub, haid atau yang lainnya. Kemarin telah kita jelaskan secara ringkas terkait dengan hukum seseorang yang berhadas besar membaca Al-Qur'anul Karim. Dan membaca Al-Qur'anul Karim ini ada dua keadaan. Apakah dia membacanya berdasarkan hafalan yang telah dia hafal, ataukah dia membaca Al-Qur'an disebabkan karena atau berdasarkan ini membaca dengan mushaf lembar-lembaran ayat Al-Qur'an. Setelah kita sebutkan kemarin bahwasanya dalam hal ini pendapat yang lebih mendekati kebenaran, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, bahwasanya seorang wanita yang haid termasuk pula adalah orang yang junub berhadas besar, hukumnya adalah diperbolehkan membaca Al-Qur'anul Karim. Apakah dia membacanya berdasarkan hafalan ataukah dia membacanya dengan membaca dari lembaran-lembaran mushaf. Nah, dan telah kita sebutkan bahwasannya hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya, dari salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kana alaihi salatu wassalam la yamna'uhu min qira'ati al-Qur'an syai'un illa al-janabah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang mencegah beliau dari membaca Al-Qur'an. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mencegah beliau terkecuali janabah, terkecuali junub. Karena kita sebutkan kalau seandainya hadis ini adalah hadis yang sahih, maka ini merupakan hujjah yang kuat. Hujjah yang kuat atau dalil yang kuat untuk menyatakan dilarangnya seseorang yang junub dari membaca Al-Quran. Akan tetapi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis ini adalah hadis yang lemah, yang disebabkan karena di antara perawi hadis ini ada yang bernama Abdullah bin Salimah Al-Muradi Al-Kufi. Bernama Abdullah bin Salimah. Orang ini sebenarnya adalah orang yang bisa diterima hadisnya, yang diistilahkan oleh para ulama dalam ilmu mustalah hadis dengan soduk. Orangnya jujur namun hafalannya tidak begitu kuat. Jadi masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara syarat-syarat hadis itu sahih yang bisa dijadikan sebagai dalil, di antara syarat-syaratnya itu hadis tersebut perawinya, periwatannya itu harus dari orang-orang yang terpercaya. Seperti kita contohkan dari sahih Imam Muslim meriwayatkan hadis dari gurunya, gurunya dari gurunya lagi, gurunya dari gurunya terus sampai ke sahabat, dan sahabat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya rantai sanad perawi hadis. Ini harus terpenuhi syarat-syarat yang bisa hadis tersebut diterima dan bisa dijadikan sebagai dalil. Di antara syarat-syaratnya, para perawi ini tadi, Imam Muslim dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya lagi dari gurunya, gurunya dari sahabat, sahabat dari Nabi. Ini semuanya ini harus orang-orang yang thiqah, terpercaya. Orangnya jujur di dalam berbicara dan orangnya sekaligus harus memiliki hafalan yang kuat. Nah, ini Abdullah bin Salimah Al-Kufi ini memang orangnya jujur. Akan tetapi hafalannya tidak begitu kuat. Ditambah lagi pada akhir-akhir kehidupan ketika beliau sudah mendekati waktu usia yang tua, hafalnya itu mulai berantakan, mulai hancur, mulai lemah, sering lupa. Ketika menyampaikan hadis sering keliru dan lupa hadisnya. Oleh karenanya para ulama, ketika Abdullah bin Salimah Al-Kufi rahimahullah ta'ala meriwayatkan pada saat beliau sudah berusia tua, maka hadisnya tidak diterima. Termasuk adalah hadis ini. Kana Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam la yamna'uhu syai'un min qira'atil Qur'an, atau la yamna'uhu min qira'atil Qur'an syai'un illa al-janabah. Tidak ada yang mencegah beliau dari membaca Al-Qur'an kecuali junub. Ini adalah hadis yang dhaif. Sehingga untuk menyatakan seseorang dilarang ketika berhadas besar dilarang dari membaca Al-Qur'an, maka ini harus membutuhkan dalil yang sahih, yang jelas. Yang sahih dan yang jelas. Dalam hal ini tidak ada yang jelas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kembali ke hukum asal, membaca Al-Qur'an diperbolehkan. Apakah orang yang suci ataukah orang yang berhadas kecil ataukah orang yang berhadas besar, termasuk adalah wanita haid dan wanita yang masih mengalami nifas setelah melahirkan, maka diperbolehkan. Apakah dia membaca Al-Qur'an berdasarkan hafalannya ataukah dia membaca Al-Qur'an dengan membaca dari lembaran-lembaran mushaf. Terlebih lagi kalau wanita tersebut atau orang tersebut sebagai muallim, sebagai pengajar Al-Qur'an, maka ini terlebih lagi, maka dia harus membaca dan harus mengajari anak didiknya, muridnya. Maka Allah Ta'ala alam biswab, dalam hal ini diperbolehkan. Termasuk yang telah kita sebutkan pula adalah kemarin menyentuh Al-Quran. Menyentuh Al-Quran menurut pendapat yang Allah Ta'ala alam biswab, saya lebih condong kepadanya adalah menyentuh Al-Quran. orang yang suci, orang yang berhadas kecil, dan orang yang berhadas besar, termasuk adalah wanita haid dan nifas, hukumnya adalah diperbolehkan. Hukumnya adalah diperbolehkan disebabkan tidak ada dalil yang jelas. Ayat Al-Qur'an yang kemarin kita sebutkan termasuk pula adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul Qur'an illa thahir. Ini merupakan hadis tarikh yang sifatnya global, tidak jelas. Tidak bisa diarahkan ke satu makna disebabkan maknanya yang luas sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Sehingga kembali ke hukum asal, hukumnya diperbolehkan. Ditambah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada seseorang wanita yang waktu itu dalam keadaan haid, waktu itu dalam keadaan haid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna haidataki laisa biyadik." Sesungguhnya haidmu, yakni wanita, yakni dalam hal ini beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Inna haidataki laisa biyadik." Haidmu wahai Aisyah itu tidak pada tanganmu. Yakni ketika engkau mengalami haid, yang mengalami itu bukan tanganmu, ada tempat yang lain. Sehingga maksudnya adalah apa yang menghalangi engkau ketika haid dari menyentuh Al-Qur'an? Karena haid itu bukan yang dialami oleh tangan. Sehingga ini merupakan isyarat yang dipahami oleh para ulama dalam hal ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan bagi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, sehingga ini merupakan hujjah yang cukup kuat yang dijadikan oleh sebagian para ulama bahwasannya menyentuh Al-Qur'an dalam keadaan suci, berhadas kecil, berhadas besar, hukumnya adalah diperbolehkan. Namun sekali lagi, kalau kita hendak memilih jalan berhati-hati, maka hendaklah seseorang ketika menyentuh Al-Qur'an tidaklah menyentuhnya terkecuali dalam keadaan suci. Apabila dia mampu dan mudah urusannya baginya, apakah suci dari hadas kecil atau suci dari hadas besar. Dan adapun mereka para wanita yang mengalami masa haid atau nifas ketika hendak membaca Al-Qur'an dari lembaran mushaf, maka tidak mengapa pula mereka dengan memakai kaos tangan atau pelapis sehingga mereka tidak menyentuh lembaran mushaf tersebut secara langsung dengan kulit-kulit tangan mereka, dengan kaos tangan ataupun dengan pelapis yang lain. Namun kalau seandainya pun mereka menyentuh langsung dengan kulitnya, wallahu ta'ala a'lam, menurut pendapat yang lebih mendekati kebenaran, hukumnya adalah boleh. Namun kita berbicara keluar dari perselisihan di antara para ulama, dalam hal ini lebih berhati-hati tidak menyentuh Al-Qur'an terkecuali dalam keadaan suci. Sehingga apabila hendak menyentuh Al-Qur'an dalam keadaan berhadas kecil, berhadas besar, belum sempat bersuci, maka tidaklah dia menyentuhnya terkecuali dengan pelapis, apakah kaos tangan atau kain yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Baik, kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Karena dengan selesainya pembahasan ini, kita telah menyelesaikan bab yang membahas seputar mandi. Sehingga insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk pada bab yang baru. Berkata al-muallif, hafizallahu ta'ala fit tayammumi wa fihi masail. Pengarah kitab mengatakan bab yang membahas seputar tayammum. Tayammum, dan pada bab ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas. At-tayammumu lughatan al-qasdu. At-tayammum secara bahasa artinya adalah al-qasdu, menuju. Wa syar'an, adapun secara syar'i, syariat atau istilah, tayammum adalah huwa mashul wajhi wal yadaini bis-sa'idit thayyibi ala wajhin makhsusin ta'abbudan lillahi ta'ala. Adapun secara istilah, tayammum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan tanah yang bersih dengan cara yang khusus, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebagai bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau secara bahasa tadi maknanya adalah al-qasdu, artinya menuju. Adapun secara istilah artinya tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan tanah yang suci dengan cara-cara yang khusus dengan niat beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dari pengertian ini kita bisa mengambil beberapa perkara yang harus diperhatikan di dalam tayamum. Walaupun secara rincinya nanti kita akan sebutkan bagaimana tata caranya, namun kita akan jelaskan secara global terlebih dahulu. Yang pertama adalah tayamum mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan tanah yang suci, sehingga yang akan digunakan untuk alat bersuci pada tayamum adalah tanah. Bisa pula yang mewakili dalam hal ini adalah pasir yang bersih atau yang suci dari najis. Yang digunakan untuk mengusap wajah, caranya nanti kita akan sebutkan, namun perlu bagi kita untuk menyebutkan apa yang dimaksud dengan wajah ini. Apa yang dimaksud dengan wajah? Maka penyebutan wajah di dalam bab tayamum ini sama dengan penyebutan wajah di dalam bab wudu. Yaitu kalau kita sebutkan dari batasannya, mulai dari tempat tumbuhnya rambut, dari atas dahi ya, jidat, dari tempat tumbuhnya rambut ke bawah sampai ke apa ini, dagu ya, sampai ke dagu, dari bagian jenggot sini. Kalau ke bawah ke sini lagi, ini bukan lagi wajah, sudah masuk ke leher. Kalau wajah sampai sini, kalau dari atas, dari tempat mulai tumbuhnya rambut ke bawah sampai ke dagu. Adapun dari kanan, mulai dari awal telinga kanan sampai ke awal telinga kiri. Jadi kalau ke atas sampai ke dari tempat tumbuhnya rambut ke bawah sampai ke dagu. Kalau dari kanan, mulai dari awal telinga kanan sampai ke awal telinga kiri. Ini seluruhnya namanya wajah. Namanya wajah. Sehingga nanti ketika tayamum, ketika dia mengusap dengan tanah atau dengan pasir, maka ini harus semuanya terusap. Jangan cuma bagian depannya saja, namun semua bagian-bagian wajah tersebut, sama seperti dalam hal wudu. Ketika dia membasuh dengan air, maka seluruhnya harus tersentuh dan terkena air, basah oleh air. Tidak boleh ada bagian walaupun sedikit yang tidak tersentuh oleh air. Sama juga di dalam tayamum. Nah, yang kedua yang perlu kita perhatikan pula adalah di samping dia mengusap wajah dengan tanah atau dengan pasir atau yang lainnya, maka dia yang diusap dari tubuh ini anggota lain adalah kedua tangan. Kedua tangan. Akan tetapi, tangan yang dimaksud pada bab tayamum ini tidak sama dengan tangan yang dibahas pada bab permasalahan wudu. Kalau tangan pada bab permasalahan wudu yang wajib untuk dibasuh mulai dari ujung jari sampai ke siku, dan siku ini yang termasuk wajib untuk dibasahi. Nah, yang kanan ataupun yang kiri. Ini kalau dalam pembahasan wudu. Kalau dalam pembahasan tayamum, maka yang diusap dengan menggunakan tanah yang suci tersebut itu hanya pada sampai batasan pergelangan tangan. Tidak sampai ke siku, hanya pergelangan. Barang siapa yang mengusapnya sampai ke siku, maka ini menyelisihi sunnah. Kenapa? Karena yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bertayamum, ketika mengusap dengan tanah sampai ke siku. Sampai ke siku. Nah, kenapa demikian sampai ke siku? Karena di dalam ayat Al-Qur'anul Karim Allah menyebutkan ketika menyebutkan permasalahan tayamum yang wajib untuk diisap adalah yang diusap adalah al-yad, tangan. Apa yang dimaksud dengan tangan di dalam bahasa Arab? Apabila disebutkan yadun dalam bahasa kita artinya tangan, di dalam bahasa Arab itu hanya sampai pergelangan saja. Ini tangan. Kalau mungkin kita tangan mungkin sampai ke tiang, wallahu alam sampai mana kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia. Namun kalau dalam bahasa Arab namanya tangan atau yadun itu sampai ke pergelangan. Sampai pergelangan. Adapun sudah sini ini sudah lain lagi, bukan yadun namanya. Lain lagi. Sehingga di dalam ayat Al-Qur'an ataupun di dalam hadis tatkala disebutkan lafaz yadun, maka yang dimaksud batasannya itu sampai pergelangan. Nah, di dalam ayat yang menyebutkan tentang tata cara tayamum itu hanya disebutkan lafaz yadun. Disebutkan lafaz yadun, tangan. Sehingga yang wajib diusap hanya sampai ke pergelangan. Kalau seandainya mengusap di dalam tayamum harus melewati pergelangan tangan atau sampai ke siku, maka harus dijelaskan secara rinci. Biasanya kalau di dalam ayat wudu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Dijelaskan secara rinci. Kalau memang yang diinginkan batasannya itu sampai ke siku. Namun di dalam ayat tidak disebutkan secara rinci, namun disebutkan hanya lafaz yadun atau aidin dengan bentuk jamak. Maka batasannya sampai ke siku. Nah, cara-caranya juga khusus dan nanti kita akan sebutkan pada permasalahannya tersendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam syariat Islam Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan seseorang bertayamum yang ini merupakan pengganti dari wudu. Pengganti dari wudu apabila seseorang tidak mampu menggunakan air untuk berwudu. Nanti kita akan juga sebutkan syarat-syaratnya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan tayamum? Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan tayamum bersuci dengan menggunakan tanah yang suci bagi orang yang tidak mampu menggunakan air untuk berwudu. Ini merupakan bentuk rukhsah, merupakan taisir, keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam syariat Islam. Karena sebagaimana yang mungkin sering kita sebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menjadikan, memberikan kepada kalian di dalam agama Islam ini sesuatu syariat yang akan memberikan beban yang berat kepada kalian. Sesuatu yang memberatkan, tidak ada. Semua yang disyariatkan di dalam Islam itu merupakan sesuatu yang ringan. Walaupun mungkin berdasarkan perasaan kita dan hawa nafsu kita di dalam mengerjakan, mengamalkan syariat Islam itu merasa berat. Namun apabila kita memang Islamnya adalah Islam yang kafah, yang memang jujur dan menyeluruh dan pasrah secara total kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengamalkan ajaran-ajaran Islam itu akan terasa mudah apapun dia. Bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'anhu ketika mereka diwajibkan berperang, bagaimana sesuatu yang menurut perasaan kita berat. Oleh karena itu orang-orang munafikin mereka merasakan berat ketika hendak menuju ke medan tempur, karena memang tidak memiliki keimanan, keimanan yang dusta di dalam kalbu atau di dalam hati mereka. Namun para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka Islam kepada Allah, jujur di dalam beriman, ketika berperang itu merasa ringan, mudah melangkahkan kaki mereka untuk menginjakkan medan tempur, menaruhkan nyawa, harta, meninggalkan keluarga demi membela agama Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggikan kalimat La ilaha illallah. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat Islam itu tidak menginginkan sesuatu yang memberatkan kepada pemeluknya. Contoh seperti diwajibkannya sholat dalam keadaan berdiri. Namun apabila seseorang tidak mampu berdiri, fasalli jalisan, maka hendaklah dia duduk dalam keadaan sholat dalam keadaan duduk. Kalau dia tidak mampu sholat dalam keadaan duduk, maka hendaklah dia sholat dalam keadaan berbaring. Diberikan kemudahan dan keringanan demi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa bayangkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menetapkan wajib untuk mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri, bagaimanapun keadaan dia, mampu atau tidak, harus berdiri. Ini kayak apa namanya? Kalau orang yang demam tidak bisa berdiri, atau orang yang mungkin cacat yang tidak bisa berdiri, sangat berat mereka merasakan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan demikian. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada mereka apabila tidak mampu dalam keadaan salat dalam keadaan berdiri, apakah karena sakit atau dengan sebab-sebab yang lain yang diterima di dalam syariat, maka tidak mengapa dia salat dalam keadaan duduk. Kalaupun seandainya tidak mampu salat dalam keadaan duduk, juga tidak mengapa dia mengerjakan salat dalam keadaan berbaring. Kalau seandainya di dalam gerak-gerakan sholat ketika dia mengerjakan dalam keadaan berbaring dia tidak mampu, maka dia cukup dengan mengisyaratkan di dalam gerakan dengan kedipan mata. Seperti mungkin orang yang stroke, bisanya hanya berkedip. Tetap diwajibkan baginya untuk sholat dengan cara keluarganya mewudukan atau menayamumkan apabila tidak bisa menggunakan air. Ketika dia sholat, ala kadarnya untuk membedakan gerakan ke gerakan berikutnya, maka membedakan dengan kedipan mata. Sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan masih banyak lagi. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan inna dina yusrun fala yushadidin illa ghalaba. Agama Islam itu adalah agama yang mudah. Sehingga tidaklah seseorang yang memberat-beratkan diri di dalam agama Islam, terkecuali dia akan terkalahkan. Akan terkalahkan, tidak akan konsisten, tidak akan istiqomah ketika dia memberat-beratkan diri di dalam agama Islam. Di dalam ibadah, Abdullah ibn Amr ibn As kalau tidak salah, ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ibadah puasa, puasa sunnah, apa yang disarankan oleh Rasulullah kepada beliau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan berpuasa 2 hari atau 3 hari pada tiap bulan. Dia mengatakan inni la udhiku afdhal min dhalik, saya mampu puasa lebih berat daripada itu, apalagi wahai Rasul. Kalau seperti itu, puasa pada hari Senin dan hari Kamis pada tiap pekannya. Dia mengatakan inni la utiku afdhal min dhalik, saya mampu puasa yang lebih berat daripada itu. Maka disarankan oleh Rasulullah dia berpuasa Dawud, 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Tidak ada puasa sunnah yang lebih afdhal dari puasa Dawud. Maka dia pun mengambil puasa yang berat. Padahal Rasulullah menyarankan puasa yang ringan, sebulan hanya 2 kali atau 3 kali. Puasa putih, ayyamul fitr. Disarankan oleh Rasulullah dengan yang paling mudah, yang paling ringan. Namun dia mencari sesuatu yang mungkin dia merasa kuat, sehingga mengambil yang berat dengan puasa Dawud. Akhirnya dia mengambil puasa Dawud, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala. Sampai ketika dia sudah mulai berusia agak tua, baru muncul sejenis penyesalan. Duhai, kalau seandainya saya menerima tawaran ringan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini saya sampai aku hari tua ini masih mampu mengamalkan puasa tersebut. Namun disebabkan karena beliau mengambil tawaran yang terberat, yaitu puasa Dawud, 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Namun ketika beliau sudah merasa lemah karena faktor usianya yang sudah tua, beliau sudah tidak lagi mampu mengamalkan sehingga terputus. Kalau memang di dalam amalan itu yang afdal itu istiqomah, konsisten, continue terus menerus. Kalau bisa dia mengerjakan sampai dia meninggal dunia, maka ini merupakan keutamaan besar yang amalan tersebut akan menjadikan dia selamat pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan penutupan akhir husnul khatimah. Namun Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala akhirnya terputus. Ya walaupun dari sisi pahala mendapatkan pahala, namun terputus disebabkan karena faktor usianya yang sudah tua. Kalau seandainya beliau mengambil yang ringan yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya beliau masih akan mampu melanjutkan puasanya walaupun beliau sudah tua. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menyebutkan apa? Falan yushaddidin illa ghalaba. Tidaklah seseorang itu memberat-beratkan diri di dalam agama, mengambil yang paling berat, terkecuali dia akan terkalahkan. Padahal kalau kita hendak berbicara apa yang dipilih oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala, beliau memilih sesuatu yang berat akan tetapi masih dalam syariat Islam. Yaitu sesuatu yang disyariatkan. Beliau terkalahkan. Apalagi kalau seseorang memberat-beratkan diri dengan sesuatu yang bukan dari Islam. Yang bukan dari Islam. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Bisa menyesatkan dia, bisa menghancurkan dia, dan bisa menjerumuskan dia di dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara asal ibadah itu, ibadah tersebut yang dia amalkan itu mungkin disyariatkan, namun dengan imbuhan-imbuhan atau tambahan-tambahan dengan rangka memberat-beratkan diri, akhirnya dia pun akan terjatuh dalam perkara yang dilarang di dalam syariat Islam. Seperti dalam hal ini yang masyhur adalah orang-orang sufiah yang memiliki pemahaman tasawuf. Ini orang-orang yang terkenal selalu memberat-beratkan diri di dalam beragama, di dalam puasa. Akhirnya mereka mengatakan semakin sengsara di dalam ibadah puasa itu semakin afdol. Sehingga kita akan menjumpai orang yang hulu di dalam tasawufnya ketika dia beribadah puasa itu akan berjemur diri di tengah terik matahari. Bahasa Jawanya mepe awak, jemur badan. Biar merasa tersiksa sehingga semakin sabar semakin besar pahalanya. Besar apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sampai demikian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat marah kepada orang yang sedang mengerjakan ibadah puasa Ramadan, kemudian dia melakukan safar perjalanan dan tidak membatalkan puasanya, yang dengan safar tersebut akhirnya dia pingsan. Dia lemas badannya, hampir tewas. Rasulullah marah dan mengatakan, "Laisa minal bir as-siyamu fi safar." Bukan termasuk kebaikan ketika seseorang itu safar dalam keadaan berpuasa. Sehingga walaupun puasa wajib, kalau safar batalkan, tidak mengapa. Walaupun dia safarnya itu safar yang berat ataupun safar yang ringan, ketika dia safar tidak mengapa dia membatalkan puasanya. Padahal kalau kita mengikuti apa yang menjadi pemahaman orang-orang Zubiyah, orang yang safar itu akan merasakan kelelahan dia, kan berat. Berarti semakin berat akan semakin afdal menurut orang-orang Zubiyah. Namun tidak di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menyatakan sesuatu itu afdal, yang perlu kita perhatikan adalah afdalnya itu yang dianggap oleh Allah dan Rasulnya. Jangan menurut kita, jangan sampai kita merasa oh ini afdal, ini afdal, ini afdal, ini afdal, ternyata di sisi Allah tidak. Rugi dua kali, rugi berkali-kali. Sudah menyesatkan orang, dia rugi tenaganya, rugi waktunya, pengorbanannya juga tidak berarti. Rugi berkali-kali. Belum lagi dia terjatuh dalam perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Iyyakum wal ghulu, fa inna ahlaka man kana qablakum al ghulu." Hati-hati kalian dari sifat ekstrim berlebih-lebihan. apakah di dalam beribadah ataukah di dalam berkeyakinan. Hati-hati, jangan berlebih-lebihan. Disebabkan orang-orang sebelum kalian, mereka binasa, mereka hancur, disebabkan karena hulu, berlebih-lebihan. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Tiga kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang sabdanya. Telah binasa, telah hancur orang-orang yang bertanattu'. Apa itu bertanattu'? Yaitu orang-orang yang memberat-beratkan diri di dalam beragama. Memberat-beratkan diri di dalam beribadah. Ketika ada syariat yang porsinya telah ditetapkan oleh Rasulullah, dia berusaha menambah-nambah, dimodifikasi, divariasi. Padahal sudah sesuatu yang paling baik, sempurna, yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata ditambah-tambah. Ini merupakan berlebih-lebihan di dalam beragama yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlepas dia menganggap baik, terlepas mungkin dia menganggap ini afdal, terlepas itu merupakan sesuatu yang menurut dia adalah perkara yang mendatangkan manfaat menurut dia, namun apabila itu tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la karamah, tidak ada kemuliaan, la manfaat, tidak ada manfaat, tidak akan mendatangkan ajr atau mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak. Orang-orang yang menambah-nambah di dalam agama, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia menambah tersebut karena mungkin berdasarkan istihsan dia, yakni prasangkanya dia menganggap ini baik, akhirnya dia pun menambah-nambah. Bisa jadi secara tidak langsung ketika dia menambah-nambah dalam suatu ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi, itu bisa jadi secara tidak langsung dia telah beranggapan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyembunyikan sesuatu dari syariat Islam. Kenapa? Karena Al-Qur'an telah berbicara, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan atas kalian agama kalian. Telah aku sempurnakan kepada kalian nikmatku. Dan telah aku ridhoi Islam itu sebagai agama untuk kalian. Disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala agama Islam. Disebutkan di dalam ayat Al-Quran bahwasanya agama Islam itu agama yang sudah sempurna. Apa itu sempurna? Dijelaskan oleh para ulama tafsir, termasuk adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, yang dimaksud dengan sempurna ini adalah tidak membutuhkannya tambahan-tambahan dan pengurangan-pengurangan. Tidak butuh modifikasi dari para hamba. Sudah begitu yang disyariatkan Allah, sudah kerjakanlah seperti itunya. Jangan ditambah-tambah atau terlebih lagi dikurang-kurang. Sehingga ketika seseorang menambah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menganggap, oh berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sesuatu ini. Karena agama Islam sudah sempurna, kok ada menurut kita ini yang lebih baik, berarti disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut secara tidak langsung ketika mereka menambah-nambah di dalam beribadah, maka mereka menuduh Rasulullah telah menyembunyikan suatu syariat di dalam agama Islam. Padahal masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berbicara terkait dengan kejujuran Nabi Muhammad, ini tidak ada yang meragukan kejujuran beliau. Orang-orang musuh pun, dari orang-orang kafir Quraisy, mereka pun mengakui kejujuran Nabi. Sehingga kejujuran Nabi ini diakui oleh kawan dan lawan. Sudah diketahui oleh siapapun kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang menjadi kejujuran, membuktikan kejujuran Nabi Muhammad SAW adalah ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim yang ayat tersebut merupakan teguran kepada Nabi Muhammad SAW. Teguran kepada Nabi Muhammad. Kalau kita berdasarkan logika, kalau Rasulullah SAW hendak menyembunyikan syariat Islam, ayat-ayat di dalam Al-Quran itu banyak. yang menyebutkan teguran dari Allah kepada Nabi Muhammad, itu akan disembunyikan oleh Nabi. Malu dong saya ditegur oleh Allah. Akan disembunyikan. Aisyah radhiyallahu ta'ala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyembunyikan ayat Al-Qur'an, maka yang paling akan disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di dalam surah Al-Ahzab. Di dalam surah Al-Ahzab ayat yang Surah Al-Ahzab ayat yang ke-37. Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berani menyembunyikan ayat syariat Islam, yang akan pertama kali disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-Ahzab ayat yang ke-37. Karena ini merupakan teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menyebutkan demikian. Kenapa? Apa yang terkandung di dalam ayat tersebut? Ayat tersebut menyebutkan bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau akan dinikahkan langsung oleh Allah dengan Zainab radhiyallahu ta'ala, yang saat itu Zainab radhiyallahu ta'ala ini statusnya adalah istri dari bekas anak angkat Nabi Muhammad. Jadi sebelum ada turunnya larangan mengadopsi anak, sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadopsi seorang anak laki-laki yang bernama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ini diadopsi oleh Nabi. Sampai ketika turun ayat larangan mengadopsi anak, dalam bahasa Arab disebut dengan tabanni, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas Zaid bin Harithah. Kemudian Zaid bin Harithah menikah dengan Zainab. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah agar Rasulullah memerintahkan kepada Zaid bin Harithah untuk menceraikan istrinya, yang kemudian istrinya akan dinikahi oleh Nabi. Antum bisa bayangkan? Gimana perasaan antum ini? Antum punya menantu seandainya, punya anak, dulu mungkin anak piara lah, dekat dengan kita. Ketika mungkin dia nikah, enak, ceraikan istrimu biar aku nikahi. Kira-kira gimana perasaan antum? Diperintahkan oleh seseorang demikian. Malu dong. Iya kan? Malu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau makhluk seperti kita. Berdasarkan perasaan malu dilihat oleh didengar oleh orang, bagaimana saya memerintahkan kepada bekas anak angkat saya untuk menceraikan istrinya agar istrinya saya nikahi. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Zaid bin Harithah, beliau mengatakan amsik 'alaika zaujak wattaqillah. Wahai Zaid bin Harithah, tahan istrimu, jangan ceraikan. Padahal Allah memerintahkan ceraikan. Rasulullah justru menahan, jangan ceraikan. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tukhfi fin nasi wallahu mubdi. Engkau hendak wahai Muhammad hendak menyembunyikan sesuatu di tengah manusia, padahal Allah akan menampakkannya. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berjalan waktu, mau tidak mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Zaid bin Harithah, ceraikan istrimu. Akhirnya diceraikan. Kemudian setelah itu Rasulullah menikahi Zainab berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala ini bukan untuk merusak rumah tangga. Bukan untuk merusak rumah tangga seseorang. Akan tetapi ada hikmah di balik itu. Apa hikmahnya? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim." Tujuannya adalah untuk menyampaikan kepada umatmu wahai Muhammad bahwasannya istri dari anak angkat hukumnya adalah boleh dinikahi oleh orang tuanya, yakni orang tua dari anak angkat tersebut. Ketika antum belum mungkin punya anak angkat, mungkin walaupun dia dekat dengan antum, anak angkat atau mungkin anak piara, ketika dia nikah kemudian dia menceraikan istrinya, maka tidak mengapa engkau menikahi istrinya tersebut, halal. Nah, ini tujuannya bukan untuk merusak rumah tangga. Namun untuk menyampaikan ilmu kepada manusia, menutup, menepis anggapan bahwasannya istri anak angkat ini tidak boleh dinikahi oleh ayah angkatnya. Ditepis oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Selama orang tersebut, anak angkat tersebut telah menceraikan dan sah diceraikan, maka boleh ayah angkat ini menikahi bekas istri dari anak angkatnya. Nah, kembali dalam permasalahan, kalau seandainya Rasulullah menyembunyikan ayat, ayat ini yang akan pertama kali disembunyikan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tetap disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Para sahabat juga menyampaikan kepada para tabi'in dan seterusnya, sampai pada saat ini kita masih membaca ayat ini padahal berisi teguran keras kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan termasuk di antara bukti dari bukti-bukti yang banyak bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang jujur. Tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan satu saja, berarti ini mencacati kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan mungkin Allah menjadikan seseorang yang berkhianat menjadi nabi atau menjadi rasul. Berarti Allah salah pilih, bahasanya demikian. Maka ini tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya ketika seseorang menambah-nambah di dalam beribadah, maka secara tidak langsung dia mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan merembet mencela Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung. Wal iyadu billah. Nah, sekali lagi masyaallah rahimani wa rahimakumullah, di dalam beragama Islam itu mudah. Mudah, jangan memberat-beratkan diri. Misalnya dia akan terkalahkan atau dia akan terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin kita cukupkan sampai sini dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada permasalahan berikutnya. Nah, kalau itu mungkin agak lambat selesainya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.